yang tumbuh di halamanku, ku petikkan, ku suntik di rambutmu. Bunga anggrek yang berwarna ungu itu akan ku suntingkan untukmu. Bunga anggrek indah nia bagai gadis pujaanku. Oh kekasihku, bagaikan anggrek ungu kan ku petik di halamanku. Warna ungu itu akan kusuntingkan untukmu. Bunga anggrek indah nia bagai gadis pujaanku. Kasihku bagaikan anggrek ungu kan ku petik di halamanku, kan ku petik di halamanku.